Mitra bisnis kekuatan mata uang menjadi indikasi kuatnya ekonomi suatu negara, dan hal tersebut juga sangat tergantung kemampuan pemerintahnya meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Saat ini saya sudah bersama pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional, Kristianto Wibisono. Pak Kris, mungkinkah optimalisasi kinerja pemerintah dalam perekonomian bisa berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan, khususnya terhadap dolar Amerika? Udah, enggak usah ngimpi balik ke 10, 13 akan bertahan, karena memang real gitu, karena memang langkah-langkah ekonomi pemerintah dan situasi makro dan produksi real, nanti ekspor macam-macam itu bertumbuh dan berkinerja, sehingga 13 itu memang real, kekuatan real, tidak bisa kalau you mau ngebuk ya, tidak bisa karena kuat-kuatan nama pemerintah dan rakyat ini, karena pemerintah dan masyarakat ini bersatu padu untuk bertahan pada 13 itu gitu. Itu kalau semua orang ikut arus ya memang repot. Lantas bagaimana kita bisa mengambil momentum untuk ekspor dari tingginya nilai tukar dolar, Pak Kris? Yang ekspor tentu lebih senang dolarnya tinggi, tapi kan dolar tinggi kalau dia di sini tidak bisa ekspor karena dia kinerjanya tidak bisa. Makanya tadi saya bilang, you tidak bisa menghadapi dolar tinggi kalau you tidak berprestasi. Anda harus produksi, harus ekspor, harus surplus, baru Anda bisa menikmati kurs yang tinggi itu gitu. Kalau tidak, kurs tinggi you mau ekspor apa, enggak ada barang yang bisa diekspor. Jadi kurs tinggi segala macam kan kalau Anda mencerminkan punya kekuatan untuk bisa mengekspor, memproduksi itu, baru nanti otomatis kursnya bisa. Tapi kalau enggak ya pasti akan enggak bisa menghindari fakta bahwa memang nilai rupiah itu tidak bisa you instruksikan menguat kalau you tidak kuat betul-betul. Anda harus kuat betul. Karena tesnya nanti ditagih dengan dolar, terus tidak kuat cadangan devisanya. Kalau cadangan devisanya kuat, baru you bisa pertahankan nilainya. Ya, makanya harus ada ini, harus ada kesadaran bahwa persaingan ini total. Yang bersaing ini bukan cuma pengusaha. Yang bersaing ini negara sama negara. Negara itu kombinasi daripada birokrasi yang mengurusi perizinan pengusaha. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional, Kristianto Wibisono, saya Gery Sadewa.